Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Aqala al-imam bin Hajar al-Hafiz Asqalani rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bulughul Maram babu adabi qada'il hajah wa an ibn Mas'udin radiyallahu anhu qala atan nabiyu sallallahu alaihi wasallam minal ghait fa'amarani an atiyahu bisalasati ahjarin fawajadtu hajaraini walam ajid salisan fa'ataituhu birawsatin fa'akhadahuma wa'alqa awrawsah waqala innaha riksun akhrajahul bukhariyu wazada ahmadu waddar qudni i'tini bighairiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fi dinika wa 'allimna ta'wil. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المصنف رحمه الله. Berkata المصنف الله semoga merahmatinya. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال. Dari ابن مسعود semoga Allah meridainya, dia berkata, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-ghaiti. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari buang hajatnya. Fa amara an atiyahu bi thalathati ahjar. Maka Nabi memerintahkan saya untuk membawakan kepadanya 3 batu untuk dijadikan sarana istinja, yang lebih khususnya disebut dengan istijmar. Dengan batu namanya istijmar, dengan air namanya istinja. Fawajadtu hajaraini, aku hanya mendapatkan 2 batu saja yang layak dijadikan sarana untuk istijmar, membersihkan ya diri setelah buang hajat. Walam ajid salisan, dan aku tidak menemukan batu yang ketiga. Fa'ataituhu birawthah, maka aku datang membawakan kepadanya dengan kotoran binatang yang telah mengering, ya, sebagaimana batu yang keras mengeras. Fa akhadhahuma, maka Nabi SAW mengambil 2 batu tersebut. Wa alqa ar-rawthah, kemudian Nabi SAW membuang kotoran tersebut. Waqala, Nabi berkata, innaha riksun, sesungguhnya ini adalah riksun, sesungguhnya benda ini adalah keji atau ya kotor. Akhrajahu al-Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, disebutkan oleh para ulama karena yang dibawakan Abdullah bin Mas'ud adalah ya kotoran himar, keledai. Dan himar itu kotorannya najis karena dia tak boleh dimakan. Ya, keledai diharamkan Nabi SAW. Dia hanya boleh ditunggangi. Ya, tatkala dagingnya itu haram dimakan, maka kotorannya haram juga. Najis. Itu yang dikatakan Nabi, innaha riksun. Sesungguhnya kotoran binatang ini adalah keji, kotor atau najis. Nabi tidak mau menggunakannya. Kemudian Nabi perintahkan ya untuk mencari yang lain, pengganti daripada rawsah ini, pengganti dari kotoran keledai ini. Wadaruqutni, wazada Ahmad wadaruqutni, dalam riwayat Imam Ahmad dan dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "I'tini bi ghairiha." Rasulullah buang kotoran tersebut. Nabi berkata, "I'tini bighairiha." Bawakan kepada saya pengganti ini. ya, maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang bolehnya seseorang mensucikan dirinya setelah istinja dengan menggunakan apa? Menggunakan istijmar, menggunakan yakni batu pengganti daripada air, dan dihukumi dengan batu apa yang dapat menggantikan posisinya, sebagaimana yang dimanfaatkan oleh orang-orang modern seperti tisu dan sejenisnya. Dan dalam hadis yang mulia ini menunjukkan pemakaian batu itu minimalnya haruslah 3 batu. Karena itulah Abdullah ibnu Mas'ud diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan satu benda yang dibuang Nabi itu kotoran keledai dengan batu yang lainnya. Dan kita telah sebutkan bahwasanya dapat pula jika memang batu tersebut layak untuk digunakan beristinja, ya, walaupun tidak bilangannya 3, tapi dia mampu untuk dihusap 3 kali sehingga dengannya bersih najis, ya. Dan hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita selainnya seorang mukmin segera, ya, bersuci daripada kotoran yang mengenainya, ya, dan akan menjadi wajib baginya untuk segera bersuci, ya, dari kotoran tersebut ketika dia akan mengerjakan, ya, salat dan ibadah-ibadah yang membutuhkan padanya kesucian. Dan dalam hadis yang mulia ini dianjurkan oleh seorang guru, dianjurkan oleh Rasulullah SAW, setiap guru yang mengajarkan kepada murid-muridnya ilmu pengetahuan, ya, atau perintah-perintah, kenapa diperintahkan, larangan-larangan kenapa dilarang, hendaklah sang guru memberikan jawaban sebab kenapa dilarang, sebab kenapa diperintah, ya. Karena dengan hal demikian murid akan paham kenapa Rasulullah SAW membuang, ya, kotoran tersebut, karena dia najis. Agar Abdullah bin Mas'ud mengetahui najisnya, maka Nabi mengatakan innaha riksun, ini saya buang karena dia adalah najis, ya. Agar sang murid tahu bahwasanya ia perbuat gurunya itu memiliki alasan, ya, dan dia mengambil ilmu daripadanya. Jangan dibuang kemudian diam. Kenapa dibuang? Pokoknya dibuang saja. Nah, ini akan membuat sulit bagi dia untuk mencerna ilmu. Dan dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa semua perintah-perintah agama ini, semua larangan-larangan agama ini ada sebabnya kenapa diperintah, ada illatnya, ya. Jadi seluruh perintah-perintah pasti ada sebab kenapa Allah perintahkan, namanya illat. Dan semua larangan-larangan ada sebab kenapa dilarang. Kadang-kadang diketahui manusia apa hikmah-hikmah perintah-perintah tersebut, dan kadang, ya, akal manusia tak sampai kepadanya. Kadang diketahui manusia apa hikmah daripada larang-larang tersebut, kadang tidak diketahui manusia, keterbatasan akalnya. Dan setiap orang beriman wajib berusaha mengamalkan perintah-perintah, menjauhi larang-larangan secara langsung, walaupun dia belum dapat mencerna apa hikmah di balik perintah ini dan apa hikmah di balik larangan ini. Dan kita dilarang meniru orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, ya, yang mereka itu lebih mendahulukan rasionya dibandingkan perintah nabinya. Ketika diperintahkan kepada mereka tidak langsung mereka katakan, ya, bahkan mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tidak patuhi. Naam, tafadhal. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahā an yustanjā bi'azmin aw rawsin wa qala innahuma la yutahhirani rawahu ad-Darqutni wa sahhahahu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau pernah berkata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahā an yustanjā bi'azmin aw rawtin, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang untuk beristinja dengan menggunakan azam, tulang, atau rawthin, ataupun kotoran binatang. Waqala, dan Nabi berkata, innahuma la yutahhirani. Sesungguhnya kedua benda ini, tulang dan kotoran binatang, tak dapat mensucikan. Hadis rawahu Ad-Darqutni wa shahhahah. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni dan dia pun mensahihkannya. Pernah ditanyakan dalam beberapa riwayat oleh para sahabat, ya bahkan disebutkan yang bertanya adalah Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma balul azam, ma balul azmi, kenapa tak boleh kita berisinjak menggunakan tulang? Faqala, maka Nabi menjawab, hiya ta'amu ikhwanikum minal jin, tulang itu adalah makanan bagi saudara-saudara kalian dari bangsa jin, saudara seagama, ya, dari bangsa jin. Dan ini menunjukkan bahwasanya persaudaraan itu yang paling kuat dalam persaudaraan agama, sehingga lintas, ya, jenis, yang satu manusia, yang satu jin, tapi kedua-duanya dipersaudarakan dengan persaudaraan agama. Ya, kata Nabi, ini adalah makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin, saudara seagama maksudnya. Ya, bukan saudara sedarah, karena kita tidak punya hubungan dengan jin. Unsur kita berbeda, nenek moyang kita pun berbeda. Tapi karena keimanan mengikatkan, ya, kita jadi dianggap mereka saudara bagi kita. Adapun kotoran, sebagaimana Nabi katakan pada hadis Abdullah Mas'ud, kenapa? Adapun kotoran binatang, kata Nabi, inna hariksun, dia ini kotor, keji atau najis. Dan dalam hadis ini dan hadis sebelumnya tidak terdapat padanya keterangan Nabi SAW beristinja dengan menggunakan air. Nabi hanya mencukupkan dengan apa? Dengan batu saja. Dan ini menunjukkan bahwasanya beristinja dengan batu boleh tanpa air. Dan yang mengambil hukum batu pun berarti boleh tanpa dengan menggunakan air. Maka kita boleh beristinja misalnya sedang safar di pesawat, kadang-kadang tak ada gayung, tak ada wadah untuk istinja, dan di sana ada tisu. Akhirnya kita menggunakan tisu, ya. Maka dibolehkan pengganti daripada batu. Dan tak perlu lagi kita beristinja dengan air. Cukup dengan tisu saja. Ya, sebagaimana negeri-negeri kufar, mereka beristinja dengan menggunakan tisu tanpa air. Baik buang air besar maupun buang air kecil. Ya, boleh berarti karena Nabi tidak disebutkan di sini, ya, mengikuti istinja tersebut dengan air. Walaupun yang paling utama, ya, pertama dia menggunakan batu atau yang menggantikan posisi batu, tisu, agar dia tidak langsung tangannya bersentuhan dengan najis. Setelah itu dengan air, ini yang paling utama. Batu baru air. Menggabungkan dua ini, ini yang paling utama. Ya. Andai kata tak ada dapat digabungkan, maka yang paling utama adalah air. Setelah itu barulah batu. Naam, tafadhal. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه رواه الدارقطني وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد وعن أبي هريرة رضي الله عنه فنري أبو هريرة semoga Allah meridhoinya قال dia berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول ndak kalian hendaklah kalian, ya, menjauhkan diri kalian, membersihkan diri kalian dari kencing. Fa inna amata 'adzabil qabr min, sesungguhnya sebagian besar sebab kenapa seseorang diazab dalam kuburnya disebabkan hal itu. Itu disebabkan tidak beristinja ketika kencing. Ya. Karena orang menganggap perkara mudah. Kalau andai kata buang air besar, pasti mereka beristinja. Tak ada orang yang merasa nyaman setelah buang air besar tak beristinja. Orang kafir sekalipun tetap istinja. Ya, tapi perkara kencing orang merasa sepele dengannya. Karena itulah, ya, Rasulullah SAW meriwayatkan bahwasanya beliau melihat ada dua orang yang sedang diazab di kubur. Kata Nabi, innahuma la yu'adzabani. sesungguhnya keduanya ini sedang diazab. Wama yu'adzabani fi kabirin, keduanya tidaklah diazab dalam perkara besar. Maksudnya dalam pandangan manusia, karena mereka meremehkan, manusia meremehkan, dianggap kecil perkara cebo ini, stinja ini. Ala innahuma kabir, padahal kedua perkara ini adalah perkara besar dalam pandangan Allah. Manusia meremehkan tapi besar dalam pandangan Allah tabaraka taala. Dan ini mengajarkan kepada kita yang menjadi i'tibar, yang menjadi standar, yang menjadi yakni miqyas, timbangan adalah apa yang dipandang Allah, bukan apa yang kita pandang. Manusia menganggap sepele tapi tidak, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tahsabunahu hayyinan wa innallaha 'azhim. Kalian mengira perkara itu perkara kecil, gampang, padahal dia besar. Banyak orang mengira meninggalkan sholat itu perkara gampang, sehingga mereka abaikan sholat, padahal dia perkara besar. Dan sebab ini semua karena kejahilan. Mereka tak tahu besarnya risiko meninggalkan sholat. Mereka tak tahu betapa besarnya risiko meninggalkan istinja. Karena itulah Nabi mengatakan, sesungguhnya keduanya besar. Apa kedua perkara ini? Yang pertama, wa'amma ahaduhuma fakahana la yastanzihu min baulihi. Yang pertama, karena dia tidak istinzah, tidak menjauhkan dirinya, tidak membersihkan dirinya dari kencing sembarangan. Ya. Wa ammal akharu fa kana yamshi bin namimah fi riwayatin bil ghibah. Adapun yang kedua, dia di ketika hidupnya di dunia ini, dia berjalan kemana-mana untuk menggunjing orang. Andai kata dahulu menggunjing harus berjalan, sekarang tak perlu berjalan. Diam di tempat, bekerja dua tangan saja, dua ibu jari saja bekerja, mulailah dia menggunjing. Lebih dahsyat yang digunjing siapa? Pemimpin kaum muslimin. Yang digunjing ulama, ya. Kemudian dalam riwayat lainnya, wa ammal akharu fa kana yamshi bil ghibah. Adapun yang lain, dia jalan ketika hidupnya di bumi ini dengan bin namimah, dengan mengadu domba. Dan kita hidup di zaman yang begitu dahsyatnya musuh-musuh Islam mengadu domba antara kaum muslimin. Mereka ingin supaya kita terpecah belah. Karena itulah mereka berupaya dengan segala macam cara membangkitkan ya kemarahan antara sebagian umat Islam dengan sebagian lainnya. Ya, subhanallah. Politik ini adalah politik penjajah dahulu kala untuk melemahkan yakni perjuangan kaum muslimin negeri kita ini Nusantara sebelum ada Indonesia. Belanda berusaha untuk mengadu domba antara kaum muslimin, bahkan antara kerajaan, antara putra mahkota dengan rajanya, dengan ayahnya. Dia dukung sebagian, diangkat sebagian, dihinakan sebagian. Ya. Ya, akhirnya ya begitu sulit bagi orang-orang terdahulu untuk membebaskan negeri ini. Maka yang itu pula digunakan sekarang sebagai strategi untuk mengadu domba kaum muslimin. Sayangnya banyak kaum muslimin tak tahu mereka itu dijadikan sebagai ya sebagai bumper, sebagai sarana untuk kepentingan orang-orang tertentu. Subhanallah. Dan begitu mudahnya kaum muslimin terprovokasi. Maka ikhwatul kiram dimuliakan Subhanahu wa taala, kalaulah dahulu kala dia harus berjalan untuk mengadu domba. Mengadu domba dalam bahasa Arab ya definisinya adalah naqlul khabar min ajlil ifsad. Mengadu domba itu definisinya adalah menyebarkan berita tujuannya untuk merusak. Walaupun benar, tujuannya merusak hubungan. Ya. Dan mengadu domba ini parah, dahsyat sekali. Kadang-kadang sampai menumpahkan darah. Ya, gara-gara provokator akhirnya bertumpahan darah antara dua kubu manusia. Subhanallah. Karena itulah mereka ini terancam dengan neraka. Kata Nabi, la yadkhul jannata namamun. Tak masuk surga para pengadu domba. La yadkhul jannata qattat. Tak masuk surga para pengacau dengan mengadu domba. Ya. Maka hendaklah kita waspada dengan dua sebab ini. Inilah sebab terbanyak orang disiksa di kubur. Selalu mengadu domba. Dan sekarang mengadu dombanya tak perlu dia jalan kemana-mana. Cukup duduk di tempatnya. Ya, cukup dia buka androidnya. Kemudian mulailah dia menari-narikan kedua tangannya, ibu jarinya. Ketika itu tersebarlah fitnah. Tersebarlah adu domba. Ya, menggiring manusia untuk tindakan-tindakan provokasi tersebar. Kita akan kumpul sini, kita akan buat kekacauan sini, kita akan ini tersebar. untuk tujuan-tujuan kejelekan, niat-niat busuk karena kedengkian dan seterusnya, ya. Dan inilah sebab yang paling banyak membuat orang diazab dalam kuburnya. Kata Nabi, istanzihu minal baul. Dalam hadis ini dari hadis Abu Hurairah, hendaklah kalian bersuci daripada kencing. Fa inna amata adzabil qabri minhu. Sesungguhnya sebagian besar daripada azab kubur itu dari sebab tidak istinja ketika kencing. Hadis dikutkan Imam Dzalqutni. Walil hakimi, dan dalam riwayat hakim, aktsaru adzabil qabri minal baul. Kebanyakan azab kubur disebabkan karena kencing yang tidak seseorang beristinja darinya. Wa huwa sahihul isnad. Dan hadis ini menunjukkan kencing itu najis karena itu harus dijauhi dan berupaya kita untuk mensucikan diri padanya. Dan hadis ini menunjukkan akan adanya azab kubur. Ya. Dan yang diazab dalam kubur adalah badan manusia dan ruhnya. Walaupun yang diazab lebih dominan adalah ruhnya, dan azab terhadap badan mengikut, bukan hanya ruh saja. Sebagaimana di dunia ini orang ketika disiksa yang paling terasa tersiksa adalah badannya, tapi ruhnya juga ikut tersakiti. Ketika di dalam alam kubur, maka Allah balik, badan mengikuti azab, tapi yang paling dominan adalah ruhnya. Walaupun di mana badannya dibakar, dicincang, ya, tercerai berai menjadi abu, tetap merasakan azab. Dan Allah Maha Kuasa membuat badannya merasakan azab, karena semua kelak mereka akan dikumpulkan kembali. Yang telah menjadi debu akan kembali Allah kumpulkan, Allah satukan. Ya. Maka ketika di alam barzakh ini yang paling merasakan adalah apa? Ruh. Dan badan mengikut. Tapi kelak ketika di negeri akhirat, di surga atau neraka, maka sempurna jasad dan ruh merasakan azab atau merasakan nikmat. Naam, tafadhal. قال وأن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننسب اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف وأن سراقة بن مالك dari سراقة بن مالك رضي الله عنه semoga Allah meridhoinya قال dia berkata علمنا Rasulullah SAW atau allamana sallallahu alaihi wasallam fil khala'i. Nabi SAW mengajarkan kami tatkala buang hajat di tempat yang jauh dari keramaian, di tempat yang sunyi, an naq'uda 'alal yusra. Agar kami menduduki posisi kaki yang kiri. Wa nansibul yumna, agar kami mendirikan posisi kaki yang sebelah kanan. Rawahul Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanad yang dhaif, sanad yang lemah. Ya. Kira-kira seperti ini. Mendirikan bagian kaki yang kanan dan bertumpu pada kaki yang kiri. Ya, anqud 'alal yusra, agar kami duduk pada kaki yang kiri, yang kiri didudukkan, direndahkan dan mendirikan kaki yang kanan. Hadis ini diriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanad yang lemah. Ya. Karena lemahnya hadis yang mulia ini, ya, dari sisi sanadnya, karena itulah pada prinsipnya tidak ada keterangan yang khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari hadis-hadis yang sahih bagaimana cara seorang menghajat. Yang penting bagaimana supaya tidak dia terkena najis, dan cara yang tadi saya tunjukkan itu di padang-padang pasir, di tempat yang jauh, membuat seseorang lebih gampang untuk buang hajat, kemudian membuat seseorang, ya, tidak kembali mercik apa-apa yang telah dia keluarkan. Ya, walaupun hadis ini dhaif, tapi memang caranya seperti ini ada benarnya, tapi tidak dapat dijadikan sebagai suatu sunnah muttaba'ah, harus seperti ini. Maka apapun cara yang diperbuat seorang, selama memang dia nyaman dengannya, dapat yakni mengeluarkan kotoran yakni dengan cara tersebut dan tidak menjadi sebab kembali memercik apa-apa yang telah keluar, maka dia dibolehkan. Ada orang yang lebih gampang dengan kloset duduk, ada orang yang lebih gampang dengan kloset jongkok. Masing-masing orang, ya, berbeda-beda. Yang gemuk mungkin payah dia jongkok lama-lama. Dia lebih gampang memilih yang kloset duduk, ya. Orang yang lagi sakit mungkin kakinya, mungkin lebih gampang baginya kloset duduk, ya. Kadang-kadang laki-laki lebih gampang baginya kencing berdiri daripada kencing duduk dengan segala macam bentuk kesulitan-kesulitan, ya. Oleh karena itu, yang pada prinsipnya boleh-boleh saja seseorang ya buang hajat dengan cara apa yang menurutnya gampang, yang menjadi tradisi di tempatnya, ya, memudahkan baginya dan tidak memercik kepada dirinya kembali. Wallahu ta'ala alam. Na'am. Qala wa an isa bin Yazdad aw Izdad an abihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum falyantur zakarahu salasa marrat. Rawahu ibn Majah bisanadin da'ifin. Wa an Isa bin Izdad, dan dari Isa bin Yazdad Auzdad atau Isa bin Izdada, ini nama terambil daripada fi'il, mungkin fi'il mudhari Yazdad atau fi'il madhi Izdad. An abihi, dari ayahnya radhiyallahu anhu, yani Yazdad atau Izdad, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, idza bala ahadukum, apabila salah seorang kalian para lelaki kencing, falyantur dzakarahu salasa marrat, hendaklah dia berusaha untuk mengeluarkan sisa kencingnya dengan menarik ujung zakarnya, ya, tiga kali. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif, sanad yang lemah, ya, tujuannya agar tidak, ya, bersisa apa-apa yang telah dia keluarkan, ya. Tetapi perkara ini karena hadisnya lemah, sulit untuk dijadikan sebagai hujah mengatakan hal inilah yang disunnahkan, ya. Bahkan sebagian ulama menganggap hal ini adalah hal yang mendatangkan wiswas atau mendatangkan keraguan-raguan. Berkata Syekhul Islam, saltu dzakari wa natruhu bid'ah wal baulu yakhruju bi tab'ihi. Kata Syekhul Islam, tak perlu mempersulit diri dalam kencing harus melakukan tindakan-tindakan seperti apa yang tadi kita sebutkan, ya. Karena sesungguhnya kencing itu tidak diapa-apakan, akan keluar dengan tabiatnya sendiri. Dia keluar sendiri. Karena agama ini agama yang mudah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min harajin." Ya, tak ada kami jadikan dalam agama ini kesulitan. Untuk kencing aja netral, semua orang bisa kencing. Enggak ada payahnya. Dan akan keluar dengan tabiatnya sendiri tanpa harus dipaksa-paksa keluar. Waqala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ya, rahimahullah, gurunya Syekh Utsaimin, gurunya Syekh Abdul Al-Bassam, as-sahihu annahu la yustahab al-mashu wa an-natru, yang benar perbuatan tadi, an-natru tadi, berusaha untuk menghabiskan sisa kencing dengan menarik ujung daripada zakar, ya, tidak dianjurkan. Li'adami thubuti dhalik, karena tak ada hadis yang sahih. Wa li'annahu yuhlithul wiswas, bahkan kadang melahirkan sifat atau sikap ragu-ragu, ya. Bahkan Imam Nawawi berkata dalam hadis ini, yan bagi an la yutaba al-awham, jangan sampai dia mengikuti al-awham, keraguan-raguan. Jangan-jangan masih ada sisa air kencing ini, akhirnya dia berusaha untuk, ya, berkali-kali, ya, mengeluarkan sisa kencing. Fa innahu yuaddi ila tamkinil waswas fil qalbi, karena hal ini jika selalu dilakukan akan membuat hatinya bahkan senantiasa menjadi ragu-ragu. Tiap kali dia kencing, ah, jangan-jangan ada yang masih nempel di tengah-tengah jalur ini, ya. Kemudian dia berusaha keluarkan. Setelah dia keluarkan pun, kayaknya masih ada juga ini. Akhirnya dia menganggap pakaiannya najis. Akhirnya dia terkena penyakit, namanya tadi apa? Waswasah. Nah. Qala wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل الكباء فقال إن الله يثني عليكم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود وصححه ابن حزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahli Quba, bahwasanya Nabi pernah bertanya kepada penduduk di Quba. Ya, Quba adalah tempat yang pertama kali Nabi turun ke sana ketika sampai di Madinah, yang dia berjarak dari masjid Nabi mungkin sekitar 3-4 kilo lebih kurang. Ahlu Quba ini dipuji Allah dalam firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertobat dan menyukai orang-orang mensucikan diri. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuthni alaikum, Allah muji kalian dalam ayat ini karena kalian adalah orang-orang disebutkan dalam ayat, bertobat dan mensucikan diri. Faqalu, maka mereka menjawab, apa yang kalian lakukan? Mereka menjawab, inna nutbi'ul hijaratal ma', sesungguhnya kami mendatangkan batu dalam beristinja setelah air. Ya, rawahul bazzaru bisanad dhaif, hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Bazzar dengan sanad yang lemah dan asalnya terdapat dalam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Hurairah tanpa penyebutan batu. Dan yang sahih bahwa hadis ini tidak ada padanya penyebutan batu. Allah memuji orang-orang ahlu Quba karena mereka bersuci dan tuntas bersuci mereka dengan menggunakan air. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Quba dengan firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Berapa sisa, Pak Dokter? Berapa sisa waktu, maksudnya sisa waktu? 10 menit. Kita padakan kajian sampai di sini. Saya baca beberapa soal. Tadi dikatakan beristinja dengan tisu memadai. Bagaimana kalau masih tercium baunya karena istinja dari buang air besar? Upayakan ghalabatul dhan, prediksi kuat telah selesai tuntas. Ya, andai kata kurang, tambah. Kurang 2 tisu, tambah 3, tambah 4, tambah 5 sampai mencapai dalam bahasa Arab ghalabatul dhan, prediksi kuat ini telah suci. Ya, dan kita dipintakan untuk mengamalkan ghalabatul dhan, prediksi kuat kita. Boleh jadi masih ada tersisa, itu enggak urusan kita lagi. Karena kita dipintakan untuk berusaha semaksimal mungkin, ya, mencapai tingkat ghalabatul dhan, prediksi paling kuat. Andai kata merasa belum selesai, tuntaskan lagi. Pakai air pun demikian. Tak cukup satu gayung dua, tak cukup dua tiga, tak cukup tiga empat. Tadi dikatakan tulang merupakan makanan jin. Bagaimana mereka mengkonsumsinya? Inilah yang saya tak tahu. Saya belum sempat pula lihat jin lagi nih. Apakah kita boleh menabung dalam bentuk emas? Contohnya setiap bulan gaji kita dipotong sebanyak 500 ribu. Setelah 10 tahun kita menerima emas utuh 60 gram. Tak boleh, itu riba. Ya, barter uang dengan emas harus cash dengan cash. Tak boleh tunda, tak boleh cicil. Maka cicil emas itu hukumnya adalah riba dengan uang, tak boleh. Dan ini banyak tersebar di masyarakat, mungkin mereka cicil, mungkin di mana, di pegadaian atau di mana, cicil uang per bulan 500, 700, 1 juta. Setelah 10 bulan ambil emas, tak boleh. Harus cash dengan cash. Kata Nabi SAW, idza ikhtalafat hadhil ajnas, jika berbeda-beda jenis tapi satu sebabnya illat, emas dan perak boleh barter, tentunya enggak sama, tapi dengan syarat yadan biyadin, cash dengan cash. Demikian juga tukar uang rupiah dengan rial, harus cash dengan cash, tak boleh ditunda. Rial dulu baru besok rupiah, atau utang rial bayar rupiah, tak boleh. Dan ini dikelola di perusahaan tempat kita kerja dan kita membayar untuk administrasi 19 gram emas atau uang 100 ribu, tak boleh. Apakah ada sunnahnya atau ya, apa ini, setelah buang air kecil kita harus berdehem-dehem 3 kali? tak ada sunnahnya. Habis air kecil dibuang, berdehem, ahem, ahem, ahem. Tak ada sunnahnya. Tidak ada. Tidak ada kaitannya dengan buang air kecil. Boleh jadi berdehem takut orang masuk karena pintunya tak kuat, baru berdehem, ahem, menunjukkan ada eksistensinya di sini. Ini ada kehidupan. Boleh. Bolehkah beristinja dengan daun? Jika dapat dianggap yakni menghilangkan najis, boleh. Ya, jika dapat dianggap menghilangkan najis, boleh. Allah tabaraka taala. Ada yang lain? Fadhol. Cukup. Ada ke soal? Fadhol. Ya, kita padakan sampai di sini. Insyaallah kita sambung di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.